Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum min adzabin nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu agama itu tidak ada apapun yang bisa menandingi dan mengimbanginya bagi orang yang niatnya benar. Qalu kaifa dhalik? Mereka berkata, bagaimana bentuknya ya imam? Seorang yang dikatakan sahhat niyatuhu, niatnya benar. Qala, maka beliau berkata, yuridu raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang niatnya benar dalam menuntut ilmu, ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah, ingin menghilangkan kebodohan dari kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sesungguhnya ilmu itu fadilah dan kemuliaan, sementara al-jahal radhilah, kerendahan dan kebinasaan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan beranjak pada hadis yang ke-27 dari kitab Usulul Iman. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua surga dari emas, bejana-bejananya dan apa yang ada padanya, dan dua surga dari perak, bejana-bejananya dan apa yang ada padanya, dan tidak ada antara satu kaum dengan mereka melihat wajah Rabbnya kecuali pakaian kesombongan pada wajahnya di surga Aden. Diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dijelaskan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-jannat kathirah, surga itu banyak. Di sana ada surga Aden, ada surga Al-Firdaus, ada surga An-Na'im, Jannatul Na'im, wa hunak jinan kathirah, ada banyak surga. Dan yang paling tingginya adalah Jannatul Al-Firdaus. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sa'altumullaha fasaluhu al-Firdaus." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. "Fa innahu awsatul jannah." Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah, wa a'la al-jannah, dan paling tingginya, posisinya paling tengah dan paling tinggi, wa fauqahu arsyur rahman, di atas Jannatul Firdaus, surga Firdaus adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhu tafajjaru anharul jannah, darinya lah memancar sungai-sungai al-jannah, sungai-sungai surga. Di sana ada sungai dari air yang jernih. Di sana ada surga. Naam, apa namanya, barakallahu fikum, ada sungai dari air yang jernih. Di sana ada sungai madu. Naam, bahkan ada sungai khamar. Ada sungai susu. Naam, bisa mandi madu dan mandi susu. Khamar. Tapi khamar ladzatul lisyaribin. Menjadi kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak memabukkan, tidak menjadikan akal hilang. Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan kepada mereka. Dan perlu difahami bahwa al-jinan makhlukah, surga-surga itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari surga itu ada yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dari emas semuanya, bejana-bejananya, tempat tidurnya, ranjang-ranjangnya, gelas-gelasnya, selokinya, kubah-kubahnya, apa saja, semua terbuat dari emas. Naam. Semua terbuat dari emas. Dan diantaranya pula adalah yang terbuat dari al-fiddah, dari perak, bejananya dan semua yang ada padanya. Dan Al-mu'minun, kaum mu'minin, mereka akan mendapatkan karunia itu. Siapa-siapa yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya jannah yang semua yang ada di dalamnya terbuat dari emas, di sisi yang lain ada yang terbuat dari perak, masing-masing akan mendapatkan jatahnya. Bagi siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dengan rahmat dan fadilahnya, itu tergantung kepada amalan kita ketika di dunia. Fa ausi nafsi wa iyyakum, maka ana wasiatkan kepada diri ana pribadi secara khusus dan kepada semua hadirin untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam amal kebaikan. Jangan kita tertipu dengan kemegahan dan gemerlap dunia yang sangat singkat. Ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun umur kita, lebih sedikit. Dalam kondisi sudah kita bahas pada hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa apa yang Allah curahkan dalam kehidupan dunia ini, sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai terjadinya hari kiamat, dari 100 rahmat Allah Azza wa Jalla, semua kemegahan dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya, itu satu dari rahmat Allah. Yang 99 kenikmatannya Allah tahan. Allah tahan untuk kemudian Allah gabungkan kembali dengan satu rahmat yang sudah Ia turunkan ke muka bumi ini, dan akan Allah sempurnakan kepada ahlul jannah. Kepada ahlu al-jannah, penduduk surga. Tapi subhanallah, barakallahu fikum, kenikmatan al-jannah yang 100 kali lipat dari satu yang sudah Allah berikan ini, ternyata itu pun masih kalah jauh dengan kenikmatan mereka memandang wajah Rabbnya. Dan disebutkan dalam hadis ini, kita lihat penjelasan Syekh Hafizahullahu Ta'ala, mereka dalam mendapatkan al-jannah bihasabi a'malihim, tergantung kepada amalan mereka. Maka di dalam hadis ini isbat al-jinan, ada faedah penetapan adanya al-jannah. Dan Allah sudah menciptakannya. Al-jannatu wan-nar. Dan ini termasuk dari umur al-akhirah, perkara akhirat. Termasuk bagian dari perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui wujud dan hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jal. Namun kita mengimani adanya al-jannatu wan-nar. Sebagaimana kita mengimani semua yang akan terjadi pada hari kiamat dari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla kabarkan. Dan disebutkan Nabi dalam sunnah, sunnah yang sahihah. Wasyahid dalam hadis ini, bahwa tidak ada antara ahlul jannah dengan mereka akan melihat wajah Rabbnya sebagai kenikmatan yang paling besar. Dan dijelaskan dalam kutubul aqidah, dalam kitab-kitab aqidah, kalau dikatakan bahwa kita bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla, namun bukanlah bermakna bahwa kita bisa melingkupi semua dari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Yang nanti akan kita lewati dalam fatwa aqidah insyaallah. Maka tidak ada antara penduduk jannah dengan mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam hadis ini, kecuali ridaul kibriya, pakaian kesombongan. Pada wajahnya di Jannatu Aden, di surga Aden. Sehingga di sini ada faedah tentang isbatul hijab lillah, penetapan adanya hijab antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, yang sudah kita bahas di hadis-hadis yang pertama dari kitab ini. Hijabuhu an-nur, hijab Allah itu cahaya. Lau kashafahu, yang seandainya Allah Azza wa Jalla menyingkap hijab itu, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih, maka niscaya akan membakar. Naam, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membakar apapun yang dijangkau oleh pandangan mata Allah. Berarti semua akan hancur dan binasa. Kita tidak akan sanggup, dan apapun tidak akan sanggup untuk melihatnya dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana Nabiullah Musa tatkala meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi arini. Ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku. Qala lan tarani, engkau tidak akan sanggup untuk melihatku. Maka lihatlah kepada gunung, kalau dia masih berada di tempatnya utuh, tanpa terjadi apa-apa padanya, engkau akan bisa melihatku. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, naam, tatkala menyingkap sebagian, ternyata gunung itu hancur, lebur. Nabiullah Musa pingsan. Tapi di yaumul qiyamah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita kemampuan. Sebagai fadilah darinya, keutamaan darinya, untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemuliaan bagi kaum mukminin. Baik, kita akan beranjak pada bab yang baru, bab qaulillahi ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Saba ayat 23. Bab tentang makna firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, qalu al-haqqa, mereka menyatakan al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yang dimaksud dengan peletakan bab ini adalah tentang tafsirnya dan hadis-hadis yang datang yang semakna dengan pembahasan ayat ini. Di mana hadis-hadis tersebut akan menjelaskannya, menafsirkannya, Dikarenakan Al-Quranul Azim itu terkadang ditafsirkan dengan Al-Quran, kalau tidak didapatkan di dalam Al-Quran, maka ditafsirkan dengan sunnah. Terkadang dalam Quran, satu perkara ditafsirkan dalam ayat yang sama, terkadang pada ayat yang berbeda. Kalau tidak dijumpai dalam Quran, maka dijumpai dalam sunnah. Maka ayat ini tafsirannya akan datang di dalam sunnah. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qauluhu ta'ala, maka firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, yakni al-malaikah, yaitu para malaikat. Jika dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, di mana para malaikat tersebut ketika mereka mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalamullah, mereka ditimpa oleh al-faza' wa khauf, rasa takut yang luar biasa. Dikarenakan kalamuhu azim, firman Allah itu sangat agung. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan satu firman-Nya, menetapkan satu qada dan ketetapannya, langit itu bergoncang. Ya, langit itu bergetar dengan kondisi langit itu sangat besar. Jarak antara satu lapisan kepada lapisan berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Yang sekiranya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim ila jabal, kepada sebuah gunung, la asbaha khashian mutasaddian min khasyatillah, dia akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut untuk menanggung bebannya. Fahamalah al-insan, namun manusia memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Naam. Maka kalamullah subhanahu wa ta'ala lahu haibah, memiliki wibawa wa azamah wa jalal, keagungan dan kemuliaan. Maka ketika Allah Azza wa Jalla takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan sebuah wahyu, akhadatis samawatu minhu ra'datun syadidah, langit itu bergetar dengan goncangan yang sangat keras. Wahiyya jamad, padahal dia adalah benda padat. Fa'idha sami'a dhalikal malaika, dan para malaikat ketika mendengarkan firman tersebut, su'iku, mereka pingsan. Para malaikat pingsan. Wa kharru lillahi sujjada, dan mereka tersungkur bersujud kepada Allah sebagai bentuk pengagungan kepadanya, pemuliaan kepada Allah, takut kepadanya, takut kepada murkanya. Tetapi kalamullah subhanahu wa ta'ala baina aidina, kalamullah senantiasa ada di hadapan kita, di tangan kita, dibacakan kepada kita, diperdengarkan kepada kita, dinasehatkan kepada kita. Terkadang kita tidak bergeming, tidak bisa mengambil pelajaran, Bahkan terkadang ayat-ayat Al-Quran menjadi bahan lelucon dan tertawaan. Ketika kita mendengar dan membacanya. Wadhalika, dan itu semua terjadi, kata Syekh, liqaswati qulubina, karena kerasnya hati kita ini. Wala haula wala quwata illa billah. Seandainya al-qulubu hayyah, hati ini hidup, la asabaha al-khauf, dia akan tertimpa rasa takut yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an sering pingsan karena ayat-ayat Al-Quran. Aisyah sampai meminta uzur kepada Nabi agar ayahnya tidak menjadi imam menggantikan Rasul, karena dia tidak sanggup menguasai dirinya, mengendalikan tangisannya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Sudahkah terjadi yang demikian kepada kita? Sebagian salaf sampai jatuh pingsan tatkala salat atau dibacakan satu ayat Al-Quran, atau ketika mereka membaca, mereka sampai tersungkur meninggal dalam salatnya karena takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Padahal sebagaimana sudah kita sebutkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada sebuah gunung, engkau akan melihatnya khashi'an, tunduk, mutasaddian min khasyatillah, dan dia hancur, terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata al-jabal alyanu min qulubi bani Adam. Gunung itu lebih lunak dibandingkan hati-hati bani Adam. Batu yang begitu keras, terkadang ada masanya ketika air hanya menetes, menetes, menetes, pecah. Tapi hati bani Adam terkadang jauh lebih keras dibandingkan batu. Al-jabal, gunung, alyanu min qulubi bani Adam. Dan Syekh menyatakan, wahada minal ajaib, termasuk perkara yang ajaib. Akan tetapi, masababul ladzi ja'ala al-quluba hakadha, apa kira-kira sebab yang menjadikan kalbu-kalbu kita itu seperti ini? Innaha adz-dzunub wal ma'asi, tiada lain kecuali semuanya disebabkan oleh dosa, kemaksiatan, al-ghaflatu an dzikrillah, lalai dari zikir kepada Allah, wa aklul haram, memakan yang haram, wal ishtighal bil qila wal qal, sibuk dengan katanya dan katanya, wa na'am wadh-dhahik wal mizah, ketawa dan bercanda, bermain-main. Itu semua faktor penyebabnya. Kullu hadhil umur min sya'niha an tuqassiyal qulub. Semua perkara yang sudah kita sebutkan itu termasuk perkara yang mampu mengeraskan hati. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sehingga dengan kondisi hati yang sudah demikian, idza sami'at hadhihi al-qulub kalam Allah, kalau dia mendengarkan kalam Allah, fa innaha la tata'assar, tidak terpengaruh sama sekali. tidak terpengaruh sama sekali. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang fitnah demi fitnah, baik itu fitnatu syubuhat ataupun fitnatu syahawat yang dilemparkan ke dalam kalbu kita, yang ia mengikuti sekian banyak fitnah demi fitnah itu, tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan udan, dihamparkan fitnah itu kepada hati-hati kita, naam, seperti tikar sehelai demi sehelai. Fa'ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda, maka hati yang mana saja yang mengikuti setiap fitnah, syubuhat, syahwat demi syahwat, syubuhat demi syubuhat, akan dicelupkan titik berwarna hitam. Hitam, hitam, hitam, hitam, terus. Sampai pada puncaknya, karena sudah begitu banyaknya fitnah yang ia terjerumus ke dalamnya, hatta yakuna aswadu murbadan, kalbu itu menjadi hitam pekat. Kalau sudah kondisi kalbu hitam pekat dikarenakan berbagai macam pelanggaran dosa, kemaksiatan, kelalaian, kalkuzi mujakhian, dia sudah seperti gelas yang terbalik. Mau ayat Al-Quran, hadis Nabi, kalamul ulama, mayan fa, tidak bermanfaat sedikit pun. Diceritakan tentang azab al-jannatu wan-nar, ma yanfa'uhu, tidak berguna baginya. Tidak berguna. Namanya juga gelas terbalik. Gelas yang sudah terbalik, kalau mau diisi air, seberapapun tidak akan ada yang masuk. Namanya terbalik. Mau satu galon, satu tangki, satu lautan, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Akan tetapi setiap kali kita berupaya menepis setiap fitnah, syubhat, asyahwat, melakukan amal-amal ketaatan, zikrullah, qiraatul Quran, wa ma ila dzalik min al-a'malis shalihat, hati itu akan, titik-titik hitam itu akan terkikis, hilang, terkikis, terkikis, dia akan putih, bersinar dan bercahaya. Dia akan menjadi hati yang subur. Dia akan menjadi hati yang lunak, yang gampang menerima nasihat, yang gampang menerima masukan. Wahakadha. Kemudian barakallahu fikum, para malaikah ketika Allah Azza wa Jalla hilangkan rasa takut dari hati mereka dan mereka tersadar dari pingsannya, yatasaaluna idza dhahaba anhumul faza', mereka pun saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Yakni mereka bertanya kepada malaikat Jibril salawatu rabbi wa salamuhu alaih, Jibril aminul wahi, sebagai kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyunya, menyampaikan wahyunya kepada ahlus sama, sebagaimana dia pun kepercayaan Allah azza wa jalla untuk menyampaikan wahyunya kepada ahlul ardi minar rusul, penduduk bumi dari kalangan para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih menjadi utusannya. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam adalah pimpinannya para malaikat yang ada di langit. Yang kita harus mencintai Jibril alaihi salatu wassalam, mencintai para malaikat, dan tidak menuduhkan kepadanya perkara-perkara dusta sebagaimana perilaku kaum Syiah yang mereka selalu mengatakan dan mengulang-ulang, khanal amin, khanal amin, khanal amin, telah berkhianat al-amin. Tahu artinya al-amin? Apa? Yang terpercaya. Iya. Tetapi gelar yang mereka sematkan kepada Jibril alaihi salam bertentangan dengan ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Jibril. Lah mereka juga kalamuhum mutanaqid, ucapan mereka bertolak belakang. Mereka menyatakan al-amin tapi dia katakan khianat. Khianat dengan anggapan dan akidah serta keyakinan bahwa Jibril berkhianat di dalam menyampaikan risalah kenabian yang harusnya diberikan kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril aminul wahyi. Maka Jibril ketika ditanya ahlus samawat oleh penduduk langit, maka beliau alaihi salatu wassalam menyatakan qalal haq, al-haq. Maka kalau mereka penduduk langit itu mendengarkan jawaban Jibril alaihi salatu wassalam, mereka pun menyatakan na'am qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir. Maka di sini terdapat faedah kata Syekh, fahadha fihi bayan azamati kalamillah, penjelasan tentang keagungan kalamullah, wa wajalu al-malaikah was-samawat wal-makhluqat al-alawiyyah minhu, dan ketakutan para malaikat serta langit dan makhluk-makhluk yang berada di atas, takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Waktunya sudah hampir masuk, kita bacakan hadis yang berikutnya insyaallah penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Bayan iftira al-kahanah wa kadhibihim, seputar penjelasan kedustaan para dukun. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala haddathani rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ansar annahum bainama hum julusun lailatan ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح ahlu as-sama'i alladhina yalunahum hatta yablugha at-tasbihu ahla as-sama'i ad-dunya fa yaqulu alladhina yaluna hamalat al-'arsh madha qala rabbukum fa yukhbirunahum madha qala fa yastakhbiru ahlu as-samawati ba'dhum ba'dha hatta yablugha al-khabaru ahla as-sama'i ad-dunya fatakhthifu al-jinnu as-sam'a fayulqunahu ila awliyaihim fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa al-haq walakinnahum yaqrifuna wa yaziduna rawahu muslimun wa tirmidhi wa nasai. Tinggal semenit ya. Taib naktafi bihada wa nuasil insya'Allah fi darsinal ati wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.